الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله pada sesi kajian pertama kita telah menjelaskan athar dari tiga di antara para ulama yang mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berhati-hati di dalam mencari ilmu dan di dalam mengambil perkara-perkara agama. Dan telah kita sebutkan dua dari lima golongan yang di mana kita dilarang mengambil ilmu dari mereka. Golongan yang pertama apa ya ikhwah? Naam. Naam. Dilarang kita untuk mengambil ilmu dari kalangan ahlul bid'ah. Karena bid'ah ini dilarang di dalam agama. Karena dengan kebid'ahan perpecahan muncul dan perselisihan di dalam umat Islam. Oleh sebab itu bid'ah sebagai salah satu larangan kita diambil ilmu dari orang-orang yang mengajak kepadanya. Kemudian yang kedua, enam, pengekor hawa nafsu. Dan diantara ciri-ciri kalau orang sudah terkena hawa nafsu sebagaimana yang disebutkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman di dalam kitab Al-Ibanah Al-Kubra, "Idza ahabba ahadukum an ya'lama asabathu al-fitna am la?" Kalau seorang hamba ingin mengetahui dia terkena fitnah atau tidak, dia sudah masuk ke dalam hatinya hawa nafsu atau tidak, falyanzur idza kana yarahu halalan ma kana yarahu haraman faqad asabathu alfitnah. Apabila orang tersebut sudah berpendapat perkara yang halal dan itu dahulu dia haramkan, maka orang ini sudah terkena hawa nafsu dan sudah terkena dengan fitnah. Dan sebaliknya, wa yara haraman ma kana yarahu halalan. Kalau sekarang dia berpendapat haram, dahulu dia membolehkannya, maka orang ini sudah mengikuti hawa nafsu. Dan kita sudah ambil sebuah contoh sebagaimana yang terjadi kepada akhuna asy-syekh Hani ibn Brik hadahullah ila rusydihi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepadanya. Kemudian yang ketiga kita lanjutkan, la yu'khadhul ilmu minal kuffari wal mustasyrikin. Tidak diperbolehkan kita mengambil ilmu dari orang-orang kafir karena pada zaman sekarang muncul fenomena berbahaya di mana kaum muslimin mereka pergi ke negeri-negeri kafir dan belajar ilmu agama Islam dari para orientalis. Maka kita dilarang untuk mengambil ilmu dari mereka, orang-orang kafir, orientalis, atau mengambil ilmu dari orang-orang yang belajar, dari orang-orang kafir, sebagaimana yang terjadi pada kaum liberalisme, yang mereka ketika pulang ke negeri Indonesia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk merusak agama ini dari dalam dengan nama Islam, yang mengatasnamakan diri mereka sebagai cendekiawan muslim, na'udzubillah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan, walan tarza anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan rida kepada kalian sampai kamu semua mengikuti agama mereka. Yahud wan Nasara membenci Islam dari akar. Ajaran agama mereka kemudian berangkat ke sana belajar ilmu agama. Maka apa yang akan didapat? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan dalam surat Al-Baqarah, وَلَا يَزَلُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّكُمْ عَنْ دِنِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Mereka akan terus memerangi, mereka akan terus memusuhi kalian sampai-sampai kamu keluar dari agama, sampai kalian murtad dari agama Islam. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرْ. Maka barang siapa yang sudah murtad karena mereka, disebabkan dengan atau disebabkan dari ideologi-ideologi yang mereka tanamkan, kemudian orang tersebut murtad dan mati dalam keadaan kafir, فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Maka akan musnah segala amalan kebaikan yang mereka lakukan di dunia dan di akhirat. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan mereka penghuni api neraka dan kekal di dalamnya. Ini menegaskan kepada kita bahwasanya Yahud dan Nasara akan selalu memerangi kaum muslimin dengan berbagai macam cara. Kalau tidak dengan perang, dengan syubhat, dengan ideologi, dengan pemikiran, dengan budaya sampai ke muslimin, tidak tahu lagi. Dan jauh dari bimbingan Al-Quran dan jauh dari bimbingan As-Sunnah. Bukankah da'i-da'i mereka membaca, memahami, mengerti firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakan bahwasanya ahlul kitab akan selalu ingin agar kaum muslimin ini semuanya melenceng. Wadda kathirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran. Ahlul kitab, yaitu dari kalangan Yahud wa Nasara, akan selalu menginginkan agar kalian semua ini menjadi orang-orang kufar. Disebabkan karena apa? Hasadan min indi anfusihim, iri dengki yang luar biasa yang ada pada diri mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq, padahal sudah nyata kebenaran ini sampai, kebenaran sudah nyata, kebenaran sudah jelas. Karena kenapa? Iri, enggak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan mereka akan senantiasa menginginkan kita semua menjadi orang-orang yang kafir, kemudian mengambil perkara-perkara syariat Islam dari orang-orang tersebut. Maka sekali lagi, tidak diperbolehkan bagi kita untuk mengambil ilmu dari orang-orang yang belajar pada mereka. walaupun dihias dengan perkataan dan slogan-slogan yang baik. Pemikir, cendekiawan muslim, liberalisme yang tidak mereka masuk kepada sebuah perkara agama melainkan di obo-obo ajaran tersebut, mulai dari hijab, menutupnya aurat kaum wanita, mereka berbincangkan. Maka sekali lagi, jangan sampai mengambil ilmu dari haula. Dan ini sudah bercokol di beberapa perguruan-perguruan tinggi Islam di negeri Indonesia. Mungkin ada di UIN, mungkin ada di STAIN atau IAIN. Ideologi Harun Nasution, seorang liberal, apa yang dia katakan bahwasanya rukun Islam atau rukun iman ini cuma 5, bukan 6. Rukun Islam cuma, rukun iman cuma 5, bukan 6. Menafikan yang terakhir, menafikan takdir, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui apa yang hamba dan umat manusia lakukan sampai mereka melakukan perbuatan tersebut. Menafikan ilmu, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak faham, tidak memiliki ilmu, tidak mengerti, tidak menakdirkan perbuatan umat manusia. Wahumul qadariyah wahum majusun hadhil ummah, mereka adalah qadariyah yang dihukumi bahwasanya mereka majus umat ini, yang mana Ibnu Umar berlepas diri dari mereka. Ini ideologi di beberapa perguruan tinggi dijadikan sebagai kurikulum. Belum lagi ideologi Mu'tazilah, belum lagi ideologi Al-Jahmiyah, belum lagi ada pemahaman-pemahaman Syiah di dalamnya. Maka ini merupakan bantahan bagi orang-orang yang berbaju Salafiyah, orang-orang yang mengaku Salafiyah, dan Salafiyah berlepas diri dari mereka, mendatangi perguruan-perguruan tersebut belajar. Ketika ditanya, "Loh Ustaz, kok berani ngambil S2 di sana? Berani mengambil gelar S2 di perguruan-perguruan tinggi tersebut?" Menjawabnya apa? "Ya ini tuntutan ya akhi. Kita ingin membuat perguruan tinggi. Karena ingin membuat perguruan tinggi, titel enggak cukup S1. Harus S2. Solusinya apa? Masuk ke tempat-tempat tersebut. Sebagaimana dilakukan oleh Mubarak Ba Muallim. Masuk ke UIN, mengambil S2, bahkan keluar dengan nilai komlot sempurna, mumtaz. Dan di sana ada kurikulum yang namanya ilmu kalam, ilmu filosofi, ilmu mantik, yang kita dilarang. Jangan belajar membuka kitab-kitabnya, dilarang di dalam perkara salaf. Tidak diperbolehkan bagi kita untuk membaca buku-buku mereka. Ini dipelajari, bahkan nilainya bagus. Keluar dengan nilai kumlat. Nasallallahu alaihi wasallam ta'ala'afiyah. Menjual agamanya dengan perkara yang ringan, dengan perkara yang murah. Imam Malik ibn Anas rahimahullah, beliau berkata, "Ma kunta la'iban tal'abanna bidhinik." Kalau engkau ingin meramu, kalian ingin bermain, jangan dibuat dengan perkara agama. Terima buat umatnya, berarti tempat tersebut adalah boleh dari belajar tempat-tempat mereka, benar, berarti boleh duduk dengan orang-orang Mu'tazilah, dengan orang-orang Jahmiyah, dengan orang-orang yang memikir, yang memiliki al-asyairah, karena otomatis akan berkumpul bersama mereka. Apa hukum dari kalangan salaf dalam belajar ilmu kan? Kata al-imam Syafi'i Muhammad ibn Idris rahimahullah, imam Syafi'i beliau berkata, hukum adalma ilmu al-kalam, hukum itu bagi orang-orang yang belajar ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu filosof, hukmi ala man ta'allama ilmu al-kalam, hukumanku bagi orang-orang yang belajar ilmu kalam, an yudrab bijaridin nakhl, dipecut dengan menggunakan pelepah kurma, dipukul dengan pelepah kurma, ini hukuman dariku, kata Imam Asy-Syafi'i. Wajutaf bainal asyair, sudah dipecut, digiring ke seluruh kampung supaya umat manusia tahu, hadza jazaa'u man ta'allama 'ilma al-kalam, ini balasan, ini hukuman bagi orang-orang yang belajar ilmu al-kalam. Ini perkataan al-imam Syafi'i pada zaman tersebut. Lantas apa yang akan beliau apabila melihat pada zaman sekarang? Jangankan orang awam yang mengaku berbaju salafiyah dan salafiyah berlepas diri dari mereka juga ikut-ikutan belajar ilmu kalam. Apa yang akan dikatakan pada zaman sekarang? Mungkin diperlukan apa ya ikhwani? Sekian kapal, kontainer untuk apa? Impor pelepah kurma dari negeri, kontaineran diimpor untuk mecuti mereka. Ini ajaran salaf, karena bahayanya ilmul kalam tidak masuk dalam perkara agama ini melainkan mereka merobek-robek syariat Islam. Sehingga yang ketiga, dilarang bagi kita untuk mengambil ilmu dari orang-orang kafir, orang-orang orientalis, dan dilarang bagi kita untuk mengambil ilmu dari orang-orang yang belajar kepada mereka. Dan berapa banyak pada zaman ini mengaku sebagai cendekiawan muslim, Ulil Absar Abdullah, Nur Khalis Majid, Rizal Malarangeng, Bahtiar Effendi, Jalaluddin Rahmat, qabbahahumullah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak membanyakkan mereka. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, la yu'khadul ilmu minal muharifina fil aqidati wal manhaj wa in sammul ulama. Yang kelima, yang keempat, la yu'khadhul ilmu minal munharifina fil aqidati wal manhaj wa in sammu al ulama. Dilarang kita untuk mengambil ilmu dari orang-orang yang sudah dihukumi melenceng. Dilarang bagi kita untuk mengambil ilmu dari orang-orang yang sudah dihukumi menyimpang, baik di dalam perkara aqidah dan di dalam perkara manhaj. Dilarang bagi kita untuk mengambil ilmu dari orang-orang yang menyimpang dan orang-orang yang menyeleweng, orang-orang yang sudah tersesat, baik di dalam perkara aqidah atau di dalam perkara manhaj, wa in sammul ulama, walaupun mereka mengaku sebagai seorang ulama, walaupun mereka mengaku sebagai ahlul ilm. Kalau sudah melenceng, kalau sudah menyimpang, maka hati-hati. Karena para ulama pembawa cahaya syariat. Kalau sudah menghukumi seseorang, berarti diperintahkan bagi kita untuk berhati-hati, jangan sampai mengikuti penyimpangannya, supaya kita tidak terjerumus ke dalam kesesatan yang dia miliki, baik sekali lagi di dalam perkara manhaj dan di dalam perkara akidah. Dan berapa banyak mereka, jilun ba'da jil, dari generasi ke generasi akan selalu ada orang-orang yang mengajak kepada selain Al-Quran dan As-Sunnah. Akhwafu ma akhafu ala ummati, munafikun alimul lisan, sabda Nabi, yang aku takutkan di antara umatku orang munafik yang pandai berbicara. Ini berbahaya. Orang munafik yang pandai berbicara. Ini berbahaya karena kenapa tidak nampak? Orang-orang yang melenceng, menggunakan pakaian Islam, tidak nampak. Oleh sebab itu, Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau mengatakan, ahlul bid'ah wal munharifin asyaddu min iblis. Pengekor kebid'ahan dan orang-orang yang menyimpang itu lebih parah daripada iblis. Kenapa ya ikhwani? Kalau iblis sudah jelas adalah musuh bagi kita, mereka menerangkan permusuhannya, menjelaskan permusuhannya. Jelas iblis diperintahkan bagi kita untuk menjauhi mereka. Dan iblis terang-terangan permusuhannya kepada umat manusia. Tapi kalau ahlul bidah, dari hukumi sesat, gunakan pakaian Islam, menampak kebaikan, dan menyembunyikan racun di dalam apa yang mereka sampaikan, umat manusia tidak tahu. Dipikir ini perkara yang baik, tidak nampak. Oleh sebab itu mereka lebih parah. Dan diantara salah satu, kita ambil contoh yang sudah dihukumi oleh para ulama, diperintahkan kita untuk berhati-hati, jangan sampai mengambil ilmu darinya karena penyimpangan yang ada, karena penyelewengan di dalam perkara-perkara syariat Islam dan manhaj yang telah digariskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Seorang yang selalu dan sering sekali datang ke negeri Indonesia yang bernama Ali Hasan ibn Abdul Hamid Al-Azhari Al-Halabi Al-Syami, yang hampir tiap tahunnya orang ini selalu didatangkan oleh para sururiyun, oleh para halabiyun. Ali Hasan ibn Abdul Hamid Al-Halabi Al-Azhari Al-Syami, yang beberapa hari yang lalu didatangkan ke Indonesia, membuka daurah di kota Batu, yang tidak turun ke sebuah negeri-negeri kaum muslimin, melainkan memecah belah persatuan kaum salafiyin karena pemahaman batil yang dia miliki. Dan perlu antum ketahui, para ulama sudah berbicara tentang orang ini bahkan kurang lebih 20 tahun yang lalu, bukan sekarang, bukan kemarin, sudah 20 tahun yang lalu. Al-Syeikh Ahmad ibn Yahya al-Najmi, Al-Syeikh Yahya al-Najmi rahimahullah, beliau mengatakan, alaihi mulahadat, Ali Hasan al-Halabi ini punya banyak sekali catatan di dalam pemikirannya. Wala astati' an aqul annahu yukhad anhu al-ilm, dan aku tidak mampu, dan aku tidak bisa memberikan rekomendasi, dan aku tidak bisa mengatakan bahwasanya boleh mengambil ilmu dari orang ini. Ini 20 tahun yang lalu, Syekh Yahya bin Ahmad bin Najmi, Mufti Selatan Negeri Saudi Arabia, sudah mengatakan hal tersebut. Lebih dekat lagi, pada tahun 1421 Hijriah, di tanggal 24 Jumadil Akhirah, 24 bulan 6 1421 Hijriah, sekarang 1438, kurang lebih 17 tahun yang lalu, orang ini sudah diperingatkan oleh Al-Lajna Ad-Da'imah, dan sudah ditahdir oleh Al-Lajna Ad-Da'imah, Dewan Komite Fatwa yang ada di negeri Saudi Arabia, yang pada saat itu dipimpin oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, dan sekian banyak ulama yang ada di dalam majlis tersebut. Ketika Ali Al-Halabi mengeluarkan dua kitab yang dia tulis, At-Tahdhir min Fitnatit Takfir, peringatan dari fitnahnya takfir, dan kitabnya yang kedua Sayhatun Nadhir, teriakan orang-orang yang memberikan peringatan. Dua kitab ini dikeluarkan, kemudian ditelaah oleh Al-Lajna Da'imah, kemudian mereka mengeluarkan sebuah statement dan fatwa yang diberikan kepada pemerintah yang ada pada saat itu, 17 tahun yang lalu. Al-Lajna Da'imah mengatakan hadza ar-rajul yad'u ila madhhab al-irja', orang ini mengajak kepada pemahaman murji'ah. Orang ini mengajak kepada pemahaman murji'ah di dalam kitabnya. Kalau orang yang tidak tahu, ya enggak bakal paham. Yang lebih mengetahui siapa? Para ulama. Rahmat kepada umat ini, jangan sampai terjerumus ke dalam penyelewengannya. Dan pemahaman murji'ah ini ditentang mulai zamannya para tabi'in wa adba'u tabi'in. Merupakan pemahaman yang batil. Dan bukan di sini tempatnya menjelaskan pemahaman tersebut. Yang jelas Al-Lajna Da'iwah, Dewan Komite Fatwa, mengatakan yad'u ila madhhabil irja', orang ini mengajak, menyerukan kepada madhhabnya al-murji'ah. Kemudian wa taqawwal 'ala Syekh al-Islam Ibn Taimiyah. Dan Ali Al-Halabi membuat perkataan-perkataan palsu atas Syekh al-Islam Ibn Taimiyah. Tujuannya apa? Mengikuti hawa nafsu. Setelah dirujuk, Syekhul Islam tidak pernah mengatakan perkataan-perkataan tersebut. Wa harrafal kalam. Wa harrafa kalam Ibn Kathir. Dan dia membelokkan perkataan Ibn Kathir yang tidak sesuai dengan keinginannya. Perkataan Ibn Kathir dipotong, diambil yang mengikuti hawa nafsunya, dibelokkan maknanya. Wa harrafa an-nakla al-murad kalam Syekh Muhammad ibn Ibrahim al-Syekh, dan juga membelokkan perkataan dan pemahaman Syekh Muhammad ibn Ibrahim. Syekh Muhammad ibn Ibrahim al-Syekh ini mufti sebelum Syekh bin Baz. Ini perkataannya diambil, dibelokkan sama dia. وحمل كلام العلماء ما لا يحتمله, dan orang ini sering sekali mengambil perkataan para ulama dan diletakkan di permasalahan-permasalahan yang para ulama tidak memaksudkan perkataan itu di permasalahan-permasalahan tersebut. ويهون من شأن الحكم بغير ما أنزل الله, dan orang ini meremehkan terhadap berhukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berhukum kepada selain Allah diremehkan oleh orang ini. Di dua kitab ini baru dua yang ketahuan. Kemudian kata Lajna Da'imah, wa hadha rajul sahib ara' wa maslak muzri fi ta'rifi kalami ahli al-ilmi. Dan orang ini memiliki pemikiran dan jalan yang batil, jalan yang rusak, terlebih lagi di dalam menyelewengkan perkataan ahlul ilm. Perkataan para ulama diobok-obok, dipotong-potong, dan diletakkan di perkara-perkara yang bukan pada maksudnya. Ittiba'un lil hawa, mengikuti hawa nafsu. Ini al-lajnah da'imah, 17 tahun yang lalu. Kemudian yang ketiga, Syekh Shalih Al-Fauzan, yang juga merupakan anggota dari lajnah da'imah, mengatakan akan orang ini, wa hadha rajul yulakhbitun nas bi afkarihi wa bi jahlihi wa bi taharrusatihi. Orang ini merusak akalnya kaum pemuda, kaum salafiyin, dengan pemikiran-pemikirannya yang kotor dan dengan kejahilan yang dia miliki. Wa bi taharrusatihi, dan dengan kedustaan-kedustaannya. Dan memang terbukti berdusta di dalam banyak perkara. Di kesempatan yang lain, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, sahib kitabat jadidatu balbil al-afkar. Orang ini suka nulis kitab-kitab yang baru dan merusak pemikiran, pemikiran dari kalangan ahlus sunnati wal jamaah. Bahkan ketika ada isu bahwasanya lajnah da'imah, dewan komite fatwa, mencopot fatwa, tahzir, peringatan kepada Ali Hasan Al-Halabi, diisukan bahwasanya lajnah da'imah mencopot atau merasa keliru dalam fatwanya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, la, lajnah da'imah tidak kemudian mundur dari kebenaran. Tak ada mencopot suatu fatwa yang benar. Bal wajib alaihi taubah, akan tetapi yang wajib bahkan orang ini harus bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bal wajib alaihi taubah wa yataraja'an batilihi, dan dia harus introspeksi, dan dia harus taraju', dan dia harus kembali kepada pemahaman yang benar dan menjelaskan kebatilan-kebatilan yang telah dia sampaikan. Ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, Syekh Ubaid Ibn Abdullah Ibn Sulaiman Al-Jabiri Al-Hamdani Hafizahullah. Syekhuna Syekh Ubaid حفظه الله تعالى ورعاه وسدده في الخير خطاه, termasuk orang yang tahu terhadap orang ini. Ketika melihat penyimpangan-penyimpangan yang ada, Syekh Ubaid mengatakan, mubtadi'un dhalun mudhil, orang ini pengekor bid'ah, mubtadi', sesat dan menyesatkan banyak manusia. Dhalun mudhil, sesat dan menyesatkan. Da'iyatul dalala, yang mengajak kepada kesesatan. Da'inya penyimpangan, kesesatan. Mufsidul biladi wal ibad, yang merusak negeri dan rakyatnya, katanya Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah. Ini yang keempat para ulama. Kemudian yang kelima, الدكتور الشيخ محمد ابن هادي المدخلي حفظه الله. Ketika ditanya tentang Ali Hasan Al-Halabi, beliau mengatakan indahu bawa'iq, dua kata, indahu bawa'iq, orang ini punya banyak sekali kesalahan, punya banyak sekali catatan, supaya kita apa, berhati-hati, jangan sampai mengambil ilmu darinya. Kemudian yang terakhir, seorang alim yang paling memahami, yang paling mengerti kondisi-kondisi al-jamaah al-islamiyah, sekte-sekte, sempalan-sempalan yang ada di dalam agama Islam, baik dari kalangan jamaah maupun dari kalangan individu-individu di antara mereka, yaitu al-allama al-syekh Rabi Abu Muhammad Ibn Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa saddadahu fil khairi khutah, adalah orang yang paling tahu tentang kondisinya Ali Hasan al-Halabi, memberikan nasihat kurang lebih 7-10 tahun, dinasehati oleh Syekh Rabi, nasihat demi nasihat, nasihat demi nasihat atas penyimpangan-penyimpangan yang dia lakukan. Tapi nasihat tersebut dimentahkan dan tidak diambil oleh, dan terus sombong dan terus di atas kebatilan yang dia miliki. Oleh sebab itu Syekh Rabi pada tahun 1433 Hijriah, kurang lebih 5 tahun yang lalu, mengeluarkan sebuah tulisan yang berjudul Al-Halabi Yu'assil Qabla 30 aman Usulan Bit Manhaj As-Salafi Fil Jarhi Wat Ta'dil. Kata beliau, judul bukunya, bahwasanya Halabi ini telah meletakkan kaidah-kaidah sejak 30 tahun yang lalu. Karena beliau mengikuti orang yang paling tahu. Sudah meletakkan kaidah-kaidah batil sejak 30 tahun yang lalu. Yang mana kaidah-kaidah yang dia dasarkan menyelisihi, berseberangan dengan manhaj as-salafi di dalam perkara al-jarh wa ta'dil. Ini 5 tahun yang lalu, 1433. Keadaannya bertambah parah. Setahun berikutnya 1434 Hijriah, Asy-Syaikh Rabi kembali menurunkan sebuah tulisan, sampai 2 episode, sampai 2 sesi, sampai 2 halaqah, yang beliau berjudul Al-Halabi min ashaddin nas syahadatan bizzur. Al-Halabi adalah orang yang paling parah kedustaannya, orang yang paling banyak persaksian palsu, seorang kadzab. Sebagaimana pada kajian yang pertama kita sudah jelaskan perkataan Imam Malik, jangan sampai mengambil ilmu dari seorang kadzab, pendusta. Wa aktharihim wuqu'an fit tanakut al-muhziyah, kata Syekh Rabi, dan orang ini yang paling banyak terjatuh ke dalam kontradiksi-kontradiksi yang fatal. Kontradiksi ya ikhwani, yang dulu dia katakan haram, yang sekarang dia katakan halal, yang dulu enggak boleh, sekarang enggak apa-apa. Kontradiksi di dalam manhaj as-salafi. 2 halaqah beliau turunkan. Keadaannya bertambah parah, kemudian Asy-Syaikh Rabi mengeluarkan tulisan yang ketiga yang berjudul Al-Halabi yudammir nafsahu bil jahli wal-inad wal-kadzib. Al-Halabi menghancurkan dirinya dengan kejahilan, dengan pembangkangan, dan dengan kedustaan. Tulisan ini pun beliau turunkan sampai 2 halaqah, sampai 2 episode 2 kali, menunjukkan kepada kita fatalnya orang ini, menunjukkan kepada kita berapa bahayanya orang ini. Kemudian ada yang mengatakan Al-Halabi ini tulisannya banyak, punya ilmu, cara menyampaikan bagus, masa ditinggalkan. Asy-Syaikh Rabi mengambil sebuah kesimpulan, dan ini fatwa dan tahdzir dari beliau. Kata Syekh Rabi, "Idza lam yakun Ali Al-Halabi mubtadi'an, kalau Ali Al-Halabi tidak disebut sebagai seorang mubtadi', إذا لم يكن علي الحلبي مبتدعا, kalau Ali Al-Halabi tidak disebut sebagai seorang mubtadi', fala yujad ala wajhil ardi mubtadi'un, maka tidak ada lagi di muka bumi ini yang namanya mubtadi'. Kalau orang ini tidak bisa disebut sebagai mubtadi'. Idza lam yakun Ali Al-Halabi mubtadi'an, kalau Al-Halabi tidak disebut sebagai seorang mubtadi', maka aku sudah tidak tahu lagi siapa seorang mubtadi', karena sekian penyimpangan yang dia miliki di berbagai macam dunia-dunia Islam, dia rusak persatuan kaum muslimin dan persatuan ahlu sunnati wal jamaah. Maka yang mendatangi daurah-daurah mereka, akankah tidak takut diajak kepada pemahaman murjiah? Apakah tidak takut diajak kepada pemahaman-pemahaman yang batil? Apakah tidak takut diajak untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada ahlul bid'ati wal ahwa, di mana mereka tahu fatwa-fatwa ulama di atas tapi mereka terjang? Yang kasihan anak-anak yang baru kenal dakwah salafi, tidak banyak yang tahu. Dan ini merupakan bentuk berlepas dirinya ahlu sunnati wal jamaah dari orang ini, yang beberapa hari yang lalu didatangkan kembali oleh as-sururiyun wal halabiyun di kota Batu Agrowisata. Kemudian yang terakhir, yang kelima, dan ini kita tutup, yaitu la yu'khadul ilmu minal juhal, dilarang kita mengambil ilmu dari orang-orang yang bodoh. Karena sempitnya waktu, nعم kita akhiri sampai di sini. Nas'alullah tsabata wal afiyah, semoga kita senantiasa istiqamah di atas manhaj as-salafi, istiqamah di atas al-kitab was sunnah sampai ajal menjemput kita. Nas'alullah as-salamata wal tsabat, wa na'udzu billahi minal hauli ba'da al-kaur, wa minadh dhalali ba'da al-huda, ومن الغي بعد الرشاد إلى هنا والحمد لله.